Mitra Bisnis, terjadi kerusuhan besar baru-baru ini di Palembang terkait sengketa pilkada, di mana Mahkamah Konstitusi melalui perhitungan ulang menganulir keputusan KPU Palembang sehingga pemenang wali kota berubah dari satu pasangan ke pasangan lain. Hasil perhitungan suara memang selisih tipis, hanya 23 suara, namun toko elektronik terbesar di Palembang dibakar massa, merugi miliaran rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda terkait sengketa pilkada ini? Hal yang pertama adalah bahwa dari dulu kita prihatin terhadap pelaksanaan pemilu kada ini. Tentu saja prinsip dari demokrasinya makin baik, bahwa yang namanya pejabat publik di berbagai tingkatan dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi dalam banyak hal yang dari dulu selalu menjadi kepedulian kita adalah persoalan biaya politik yang besar di setiap kandidat, maupun pada bagian lain pelaksananya yang terlalu banyak. Kurang lebih 3 hari sekali kita punya pemilu kada di seluruh Indonesia. Karena itu saya sebetulnya sudah maju ke Mahkamah Konstitusi itu untuk sekarang ini masih semua sidang-sidang sudah selesai untuk mengajukan pengajuan pengujian undang-undang yang meminta supaya pemilu kita itu dilaksanakan serentak. Mula-mula pada pemilu legislatif, pusat daerah, dan DPD yang serentak dengan pemilu presiden, tetapi juga saya meminta semacam ultra petita supaya pemilu kada kita pun dilaksanakan serentak dengan formula 0, 2, 5, dan 5 tahun. Jadi kita itu sekali saja memilih presiden, DPR, DPRD, DPD, lalu kepala daerah yang sudah jatuh pada saat tertentu, kemudian 2,5 tahun lagi. Baru nanti pada tahun kelima itu bersamaan dengan pemilu presiden, DPR, DPRD lagi. Nah, pada poin yang kedua, dalam banyak hal warga negara, baik dari mereka pejabat publik yang mengikuti pemilu kada maupun para pendukungnya, harus ingat bahwa dalam pemilu kada itu satu suara sangat menentukan. Jadi memang tercatat pemilu kada Kota Palembang itu adalah yang paling tipis perbedaan suaranya ya. Jadi sebelum diajukan ke MK, selisihnya 8 suara, sesudah diajukan ke MK, malah berbalik bagi kemenangan pihak lainnya dengan 23 suara. Jadi setiap suara menentukan. Akan sangat sulit ya, karena kita membiarkan terus pemilu kada kita terjadi setiap 3 hari sekali di Indonesia ini. Coba ada pemilu kada 3 hari sekali. Lalu pada bagian lain biaya politiknya masih sangat tinggi. Dan terutama biaya politik itu antara lain juga melibatkan apa yang kita sebut sebagai tim sukses. Tim sukses ini kadang-kadang tidak hanya mereka yang betul-betul paham tentang konsultan politik dan lain sebagainya. Tetapi adalah juga mereka yang siap menggalang massa di level bawah gitu ya. Untuk memaksakan kemenangan dengan cara-cara yang tidak pantas. Misalnya mengintimidasi, lalu juga pada bagian lain adanya itu ya, cara-cara kampanye negatif. Semuanya ini akan melahirkan atmosfer orang tidak akan menerima kekalahan, dan begitu kekalahan itu terasa demikian menyakitkan ya. Coba Anda bayangkan kalau Anda sendiri yang dinyatakan menang dengan selisih 8 suara, lalu sampai ke MK tiba-tiba kalah 23 suara, itu kan 23 suara itu hanya katakanlah dari 4 atau 5 keluarga kan yang di TPS. Itu akan terasa menyakitkan sekali gitu. Jauh lebih menyakitkan selisih 23 suara ini daripada misalnya kalah 100 ribu atau katakanlah 50 ribu atau 10 ribu suara. Yang pasti otomatis orang akan mengatakan bahwa keamanan negara itu tetap tanggung jawab negara, dan dalam bagian tertentu aparat penegak hukum di daerah gitu ya. Tentunya intelijen dan kemudian fungsi-fungsi aparatur keamanan daerah itu mestinya sudah bisa menduga kalau akan terjadi katakanlah ketegangan yang berlanjut dengan kerusuhan ketika suaranya begitu sedikit gitu. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.